jatuh hati padamu sepenuh hati. Hidup pun akan ku beri, apapun kan ku lakui. Tapi tak pernah ku bermimpi kau tinggalkan aku pergi. Tanpa tahu rasa ini, ingin rasaku membenci. Tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengannya. Semakin hancur hatiku. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa. Padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, aku tak apa. Biar aku yang pura-pura lupa. Sendirinya. tekan candu, ingin terus kulihat walau dari jauh. Sekarang aku pun sadari semua hanya mimpiku yang berhayalan bisa bersamamu. Pintu cintaku yang sekian lama terbuka untukmu. Lelah hati ini kau bilang kau cinta. Yeah.

Yoi. Ku simpan rindu di hati, gelisah tak menentu. Berawal dari kita bertemu, kau akan ku jaga. Ku ingin engkau mengerti betapa kau ku cinta. Hanya padamu aku bersumpah, kau akan ku jaga sampai mati. Ku ingin tahu siapa namamu, ku ingin tahu di mana rumahmu, walau sampai akhir hayat ini. Berdua kita jalin kasih dalam satu ikatan cinta. Oh, Tuhan tolong jaga dirinya di sana. Ku di sini kan menunggu hingga diriku dan dirinya dapat. Tuhan tolong jaga dirinya di sana. Di sini kan menunggu hingga diriku dan dirinya indah pada waktunya. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua itu karena oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Tukarlah rasa cinta di hatiku. Padanya untuk dia, sejak pertama kau mengisi hari-hariku, aku telah meragu mengapa harus dirimu. Aku takkan bertahan bila tak teryakinkan sesungguhnya cintaku memang hanya untukmu. Sungguh ku tak menahan bila jalan suratan menuliskan dirimu. Memang bukan untukku selamanya. Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Jatuh itu sakit, bangun itu semangat. Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Meski tak mudah, namun cinta jadi punyaku.